بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pelajaran daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya perjanjian Hudaibiyah, disepakati antara Rasulullah dan Quraisy. Maka kita telah jelaskan bahwasanya telah terbentang jalan untuk menyebarkan dakwah, di mana musuh yang paling keras menentang kaum muslimin, Quraisy, sekarang telah mempertimbangkan posisi kaum muslimin, memperhitungkan posisi kaum muslimin. Bahkan mereka merasa tidak mampu menghadapi kaum muslimin. Karena itulah mereka lebih mengutamakan berdamai, gencatan senjata, dibandingkan berperang melawan kaum muslimin. Karena peperangan-peperangan sebelumnya telah tampak bagi mereka bagaimana kekuatan kaum muslimin yang tidak dapat dimusnahkan. Bermacam cara mereka tempuh, sampai-sampai mereka sepakat membuat pasukan sekutu untuk menghabisi kaum muslimin. Pada perang Ahzab, 10.000 pasukan sekutu ingin menghabisi kota Madinah, penghuninya. Namun qadarullah, pasukan muslimin tetap dengan izin Allah SWT tidak pernah dapat dimusnahkan, bahkan semakin kuat eksistensi mereka di hadapan musuh-musuh Islam. Maka setelah perjanjian Hudaibiyah telah terbuka bagi Rasulullah jalan-jalan untuk menyebarkan dakwah, bahkan efeknya besar terhadap bangsa Arab. Mereka sekarang telah benar-benar memperhatikan, memperhitungkan kaum muslimin. Mereka melihat bangsa Arab, melihat Quraisy yang adalah merupakan pemimpin dalam beragama mereka, yang merupakan musuh yang paling terberat bagi kaum muslimin, sekarang telah mengadakan gencatan senjata. Maka sehingga banyak sekali suku-suku Arab tertarik kepada Islam, sampai nanti pada menaklukkan kota Mekah. Dan terbukalah kesempatan bagi Rasulullah untuk menyebarkan dakwah tanpa halangan. Rasulullah menyurati raja-raja. Kita telah bacakan kemarin surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja. Rasulullah kirimkan kepada Raja Najasyi di Habasyah, beliau kirimkan juga kepada Raja Kisra di Persia. Kemudian Rasulullah juga surati Raja Mesir Muqawqis. Kemudian hari ini kita akan membaca isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Heraklius Herakil di Romawi, yang mana kerajaan terbesar ketika itu adalah kerajaan Romawi dan Persia, yang selalu terjadi perang antara kedua kerajaan ini yang silih berganti. Pada waktu itu Romawi berhasil menaklukkan Persia. Bahkan Al-Quran telah memuat kisah ini sebelum terjadi peperangan. Allah SWT menurunkan sebuah surat yang bernama surat Ar-Rum. Allah membuka firman-Nya dengan kata-kata ghalibatir Rum, telah dikalahkan orang-orang Romawi. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah dikalahkan mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Walillahil amru min qablu min ba'd, ketika itu semua urusan adalah milik Allah SWT. Yauma idzin yafrahul mu'minun, pada hari itu bergembira orang-orang beriman dengan menangnya orang-orang Romawi, karena orang-orang Romawi membawa misi agama Alkitab, agama dari langit. Dan ketika Rasulullah mengutus surat ini kepada Raja Romawi, Raja Romawi telah mengalahkan Raja Persia. Walaupun tidak habis-habisnya, tapi peperangan ada pada kemenangan ada di tangan mereka. Maka Rasulullah SAW mengirimkan surat ini sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan kisah pengiriman surat ini kepada Raja Romawi. Apa isinya? Imam Bukhari memuat, ini menunjukkan riwayat ini sahih. isi nas atau teks dari Rasulullah SAW, beliau menulis dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata Ar-Rahmanirrahim adalah merupakan nama Allah SWT yang dikenal dalam Islam. Orang-orang Quraisy tidak mengenal Ar-Rahman, tidak pula Ar-Rahim. Karena itulah mereka mengingkari Ar-Rahman. Mereka berkata, "Wa Ar-Rahman? Ada apa rupanya dengan Ar-Rahman?" Mereka tidak kenal. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ila Hiraqla Azimir Rum. Dari Muhammad bin Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius, penguasa Romawi, pembesar Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Subhanallah. Dimulai dengan ungkapan salam. Karena yang dihadapinya orang-orang kafir, ya, tidak boleh ucapkan assalamualaikum. Tapi dia katakan salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Maksudnya, siapapun yang mengikuti petunjuk, dia akan selamat. Yang tidak mengikutinya, dia tidak akan selamat. Berkata Rasulullah dalam suratnya, aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam, engkau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajruka marratain. Masuklah ke dalam Islam, maka Allah akan berikan bagi dua ganjaran pahala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, barang siapa yang beriman di antara mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan bagi mereka dua ganjaran pahala. Pertama, ganjaran pahala beriman dengan Nabi sebelumnya. Yang kedua, ganjaran pahala beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang ahlul kitab yang beriman kepada Rasulullah, dia dapat dua ganjaran pahala. Makanya kata Rasulullah, yu'tikallahu ajraka marratain. Islamlah, niscaya Allah akan berikan bagimu ganjaran dua kali pahala daripada orang-orang biasa. Orang-orang kafir Quraisy masuk Islam satu pahalanya, tapi orang ahlu kitab dua pahalanya. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismul arisiyin. Kalaulah engkau berpaling, engkau tidak menerima dakwah ini, engkau tidak masuk Islam, tidak mengikuti petunjuk, fa inna 'alaika ismul aras. Fa inna 'alaika isma al-arisiyin. Ketahuilah sungguhnya di pundakmu lah akan dibebankan dosa orang-orang arisiyin. Ini kaumnya orang-orang Romawi, ya. Orang-orang Romawi, ya, disebut dengan nama arisiyun atau arisiyin. Kemudian dia tuliskan ayat, ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita tegakkan satu kalimat yang sama antara kami dan kalian, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kalimat tersebut isinya janganlah kita sembah kecuali hanya Allah saja, dan janganlah kita sekutukan dia dengan apapun jua. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sampai sebagian kita mengangkat sebagian lainnya sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Kalaupun mereka berpaling, wahai Muhammad, katakan sungguhnya kami, saksikanlah kami adalah orang-orang yang berserah diri Muslim. Inilah dia isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi. Satu hal, ikhwan, yang perlu antum perhatikan, lihatlah betapa beraninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayangkan surat kepada raja yang terbesar di bumi ketika itu, Romawi. Padahal bangsa Arab enggak dikenal. Bangsa Arab bangsa yang tidak pernah dijajah, karena mereka tinggal di gurun Sahara, mereka tinggal di padang pasir, gunung-gunung yang banyak, sehingga kesulitan orang-orang luar untuk menjajah mereka. Karena itulah bangsa Arab memiliki jiwa yang merdeka, kemerdekaan yang sangat besar sekali. Sebelum Islam masuk ke dalam jazirah Arabia, bangsa Arab enggak pernah dikenal. Mereka disepelekan. Tidak termasuk dalam bangsa-bangsa yang memiliki kebudayaan tinggi seperti Romawi, seperti Persia, enggak ada. Enggak dikenal mereka. Kalau bukan karena Islam, bangsa Arab tidak akan pernah dikenal. Subhanallah. Sekarang Rasulullah baru beberapa tahun di Madinah. Baru tahun ke-7, 7 tahun baru di Madinah, dia telah berani melayangkan surat kepada raja yang terbesar ketika itu, Romawiyah, kepada raja Persia, raja Mesir. Dengan berani dan gagahnya Rasul katakan, aslim taslam, masuk Islamlah, engkau selamat. Subhanallah. Allah berikan bagimu 2 ganjaran pahala. Jika engkau menentang, sesungguhnya dosa orang-orang ada siin itu semua ada di pundakmu. Maka dipilihlah untuk membawa surat ini Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Dihyah adalah seorang sahabat Rasulullah yang paling mirip Jibril jika merubah bentuk kepada manusia. Dia sangat mirip dengan Dihyah al-Kalbi. Seorang yang gagah perkasa. Dihyah ganteng orangnya. Jibril jika dia menjelma di hadapan para sahabat, dia menjelma mirip dengan Dihyah al-Kalbi, kegagahannya. Maka Rasulullah SAW perintahkan yang membawa surat ini. Kemudian diperintahkan untuk diberikan kepada Raja Busra. Busra ini daerah, yakni jajahan daripada Romawi. Busra di negeri Syam. Maka diserahkanlah surat ini kepada Raja Busra sebagai daerah jajahan Romawi, agar diserahkan kepada Kaisar, Kaisar Romawi ketika itu, Heraklius. Dan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya Abu Sufyan Ibnu Harb pernah memberitahukan kepadanya, sesungguhnya Heraklius pernah mengutus utusannya kepada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan, kafilah orang-orang Quraisy. Ketika itu Quraisy sedang berdagang di negeri Syam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah muncul di kota Madinah, mereka telah mulai menampakkan kegiatan mereka. Mereka telah memiliki kekuatan. Dipanggil sengaja Heraklius mengutus utusannya untuk mempertemukan dirinya dengan salah seorang daripada bangsa Arab Quraisy. Maka berangkatlah orang-orang Quraisy, sepakatlah mereka ketemu di Ilia, di Palestina ketemunya mereka. Maka ketika itu Raja Heraklius mengundang mereka di majelisnya, di hadapan para pembesar-pembesar istana. Ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, belum lagi dia beriman. Kemudian dihadirkan orang Quraisy dalam majelis ini, dipanggil penterjemah Raja Heraklius, karena mereka bukan berbicara dengan bahasa Arab. Maka berkatalah sang raja melalui penterjemah, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun, siapakah di antara kalian yang paling dekat keturunannya, nasabnya, pertaliannya dengan laki-laki yang kudengar mengaku nabi di antara kalian? Berkata Abu Sufyan, ana aqrabuhum nasaba, aku yang paling dekat nasabnya dengan beliau. Faqala udnuhu minni, berkatalah Raja Heraklius, kamu ya, orang itu yang paling dekat dengan nasabnya dengan laki-laki mengaku nabi itu, bawa kemari, dekatkan kepadaku. Maka didekatkanlah Abu Sufyan, kemudian seluruh sahabat-sahabatnya diletakkan belakang punggungnya semuanya. Kemudian berkata raja kepada penterjemahnya, aku katakan kepadanya, katakan kepada Abu Sufyan, aku akan bertanya kepadanya tentang laki-laki itu yang mengaku sebagai nabi. Andai kata dia menjawab dengan dusta, wahai kalian yang di belakang semua, katakan dusta dia. Jadi subhanallah, Abu Sufyan di depan, orang Quraisy lain semua di belakang. Berkata raja, andai kata dia berkata dusta, semua kalian bilang itu dusta. Berkata Abu Sufyan, fa wallahi laulal haya min an ya'tharu alayya kadiban la kadhibtu anhu. Demi Allah, kalau saja aku tidak malu, tidak memiliki rasa malu, ya, untuk disebut sebagai pendusta di antara kaumku, pasti aku akan berdusta memberitakan tentang orang tersebut, tentang Rasulullah, tentang Muhammad. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, terkadang orang-orang kafir pun dia berani berkata jujur, karena dia merasa berat untuk berdusta, tanggung jawabnya berat, harga dirinya akan tercemar. Ya, maka jangan mustahil kalau antum, jangan menganggap mustahil jika melihat, kita melihat ada orang-orang kafir yang jujur. Abu Sufyan jujur dia. Apa kata dia? Aku malu. Aku malu jika kaumku mengetahuiku seorang pendusta. Karena diancam oleh Raja Kriyus, kalau dia berdusta, katakan dusta. Berkata Abu Sufyan, demi Allah, kalau Allah bukan karena malu, aku pasti akan berdusta ketika menceritakan tentang Rasulullah SAW. Ketika memberikan informasi tentang laki-laki tersebut yang mengaku dirinya sebagai nabi di kota Madinah. Thumma qal, berkata ketika itu Abu Sufyan, maka mulailah dia bertanya kepadaku. Yang pertama kali ditanyakan kepadaku adalah tentang bagaimana nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek moyangnya. Berkata Raja Heraklius, "Kaifa nasabuhu fikum?" Bagaimana nasab keturunan, garis keturunan laki-laki ini di antara kalian? Yakni maksudnya adalah Muhammad. Fakultu, berkata Abu Sufyan menjawab dengan jujur tanpa ada dusta, huwa fina dhu nasabin, dia di antara kami adalah seorang yang memiliki keturunan yang terhormat. Rasulullah keturunan Bani Hashim. Hashim adalah pemimpin di bangsa Arab terkenal. Kakek beliau Abdul Muttalib juga pemimpin, Abu Talib. Orang-orang yang mulia, memiliki nasab yang mulia, yang paling mulia di antara Quraisy Bani Hashim. Qala, kemudian bertanya kembali Raja Heraklius, hal hadzal qawlu minkum, hal qala, fa hal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu, pernahkah seruannya ini, dakwahnya ini, misinya ini diserukan oleh orang yang datang sebelumnya di antara kalian? Pernahkah ada orang sebelum dia yang menyerukan seruan ini? Qultu la, aku menjawab tidak, enggak ada. Enggak ada orang menyerukan sebagaimana dia diserukan kepada tauhid agar kami menyembah Allah semata, meninggalkan berhala, tidak memutuskan silaturahmi, enggak ada. Hanya dia saja. Hanya dia yang menyuruh seperti ini. Kemudian kembali bertanya Raja Romawi, fahal kana min abaihi min malakin, kutanyakan lagi padamu, apakah ada di antara nenek moyangnya seorang penguasa, seorang raja yang memiliki kekuasaan? Qultu la, aku menjawab kata Abu Sufyan, tidak ada. Qala, bertanya kepada Raja Romawi, fa asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum, apakah yang mengikutinya orang-orang yang mulia, para bangsawan, para pembesar, ataukah yang mengikutinya orang-orang lemah di antara mereka? Qultu bal du'afa'uhum, aku menjawab yang mengikutinya yang paling banyak adalah orang-orang yang lemah. Qala, kembali Abu Sufyan bertanya, ayaziduna am yanqusun, apakah jumlah mereka itu yang mengikuti dia bertambah atau berkurang? Qultu bal yazidun, aku menjawab, ya, jumlah mereka terus-menerus bertambah. Suara saya jelas, sangat terdengar enggak? Jelas. Kemudian kembali bertanya Raja Ramya, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidinihi ba'dan edkhula fihi, pernahkah ada pengikutnya yang murtad keluar daripada agamanya karena benci kepada agamanya? Ya. Setelah dia masuk ke dalamnya, ku jawab, la, tidak pernah ada yang murtad daripada mereka. Qala, kemudian bertanya kembali Raja Heraklius, fahal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal, pernahkah kalian menuduh dia, mencurigai dia berdusta sebelum dia mendakwakan dakwah ini, mendakwakan risalah ini, pernahkah dia berdusta? Qultu la, ku katakan dia tidak pernah berdusta sebelumnya. Qala, kembali bertanya Abu Sufyan, hal yaghdir, apakah dia berkhianat? Qultu la, berkata aku, dia tidak pernah berkhianat. wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Kata-kata inilah yang bisa diselipkan menunjukkan kebencian Abu Sufyan kepadanya. Berkata Abu Sufyan, dia tidak pernah berkhianat, tapi kami enggak tahu sekarang keadaannya bagaimana. Itu ketika kami tinggalkan dia, apakah sekarang telah berkhianat, kami enggak tahu. Apa yang diperbuat sekarang? Boleh jadi dia berkhianat sekarang, tapi sebelumnya enggak pernah berkhianat. Qala, berkata Abu Sufyan, walam tumakkinani kalimatun adkhulu fiha syai'an ghairu hadzal kalimah. Enggak ada celah yang dapat ku masuk daripada pertanyaan itu kecuali celah ini saja. Apakah dia berkhianat? Jawabannya apa? Tidak. Tapi enggak tahulah sekarang. Boleh jadi sekarang dia berkhianat. Itu dulu yang kutinggalkan. Cuman celahnya sini aja lah celahnya yang biasa dia masuki. Qala, bertanya lagi Raja Heraklius, fahal qataltumuhu? Apakah kalian memeranginya? Qultu na'am, kukatakan ya. Qala, fakaifa kana qitalukum iya? Kemudian dia bertanya, bagaimana hasil peperangan kalian ketika memeranginya? Qultu, al harbu bainana wa bainahu sijal. Peperangan antara kami dengan dia terus menerus berkecamuk. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kami menyerang dia, dia serang kami. Terbunuh daripada orang-orangnya, terbunuh daripada orang-orang kami. Qala, madza ya'murukum? Kemudian setelah raja ini bertanya tentang nasabnya, keturunannya, tentang dirinya, ya, apakah dia berkhianat, apakah dia berdusta, apakah sebelumnya dia pernah berdusta, setelah semuanya dijawab, la, tidak, tidak, tidak. Apakah mengikutinya orang-orang lemah atau orang-orang bangsawan, orang-orang kuat? Kemudian kembalilah Heraklius bertanya tentang dakwahnya. Apa kata Heraklius? Madza ya'murukum? Apa rupanya seruan dia? Apa rupanya yang diserukan kepada kalian? Apa misinya? Qultu yaqulu. Aku berkata, dia menyeru, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Seruannya, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dia dengan apapun juga. Subhanallah, inilah dia misi dakwah Nabi. Abu Sufyan mengakuinya. Seruan dia, sembahlah Allah semata, jangan sekutukan dengan apapun juga. Subhanallah. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dia berkata, tinggalkan apa-apa yang telah dikatakan oleh nenek moyang kalian tentang agama kalian. Subhanallah. Jadi Rasulullah membawa suatu perbaikan, meninggalkan kebiasaan lama, tradisi lama nenek moyangnya, nenek moyang orang-orang Arab. Subhanallah. Wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah. Dia perintahkan kami untuk salat, berkata-kata jujur, untuk menjaga kesucian diri, menyambung silaturahmi. Faqala liturjuman, maka berkatalah Heraklius kepada penterjemahnya, qul lahu, katakan kepadanya, Sa'altuka an nasabihi fa dzakarta annahu fiikum dzun nasabin wa kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabin min qaumiha. Katakan kepadanya, wahai penterjemah, aku tanyakan kepadamu tentang nasabnya, kalian katakan dia memiliki nasab keturunan yang mulia, terhormat, maka demikian jugalah para nabi, para rasul, mereka itu terlahir daripada keturunan yang terhormat. Kemudian berkata lagi raja, katakan kepadanya, aku bertanya kepadamu, apakah seruannya ini pernah ada seseorang sebelumnya menyerukannya? Kalian mengatakan, kau mengatakan tidak. Maka kukatakan, kalaulah saja memang ada sebelumnya orang-orang yang menyeru seperti seruannya, boleh jadi kita bisa berprasangka buruk kepadanya, dia hanyalah taklid mengikuti seruan orang-orang sebelumnya. Tapi kan mengatakan enggak ada. Tidak pernah ada orang sebelumnya menyerukan sebagaimana seruannya. Kalau anda kata ada, boleh jadi kita katakan dia hanyalah mengikuti seruan orang-orang sebelumnya. Kemudian berkata raja kepada penterjemahnya, "Wa sa'altuka an hal kana min aba'ihi min malikin?" Aku bertanya, apakah para nenek moyang terdahulu ada yang menjadi penguasa, yang menjadi raja di sana? Kemudian kamu sebutkan tidak. Maka menurutku, kalau saja di antara bapak-bapaknya, nenek moyangnya ada yang menjadi raja, boleh jadi aku katakan dan sesungguhnya laki-laki itu menyuruh kalian ya kepada agamanya dengan tujuan kelak dia ingin menguasai kalian karena ingin mengembalikan kekuasaan yang terhilang daripada nenek moyangnya. Tapi ternyata tidak, enggak ada nenek moyang yang menjadi penguasa antara kalian. Kemudian kutanyakan kembali, hal kuntum tattahimuna bil kadhibi qabla an yaqula maqal? Pernahkah kalian mendustakannya, menganggapnya berdusta? Pernahkah kalian mengetahuinya berdusta sebelum dia mengaku menjadi nabi, menyerukan apa-apa yang diserukan? Fa dzakarta an la? Engkau jawab tidak pernah dia berdusta sebelumnya. Maka berkata raja, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhar al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhibu 'ala Allah. Aku sangat paham sekali. Kalau saja dia tidak pernah berani berdusta terhadap manusia, apalagi berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa sa'altuka asyrafan nas ittaba'uhu am du'afa'uhum? Kembali katakan kepadanya, kutanyakan kepadamu, apakah mengikutinya orang-orang pembesar-pembesar atau orang-orang lemah? Maka engkau menjawab, yang mengikutinya adalah orang-orang lemah daripada mereka. Maka kukatakan, demikianlah para pengikut Rasul, kebanyakan yang mengikutnya adalah orang-orang lemah. Kenapa orang-orang lemah? Orang-orang lemah enggak punya tendensi dia. Enggak ada yang dia harus khawatirkan kehilangan jabatan, dia enggak punya jabatan. Kehilangan harta, dia enggak punya harta. Fitrahnya lurus. Banyak orang terhalang daripada hidayah karena kesombongan, sebabkan karena hartanya, karena kekuasaannya, jabatannya. Makanya yang paling banyak diikuti para nabi adalah orang-orang lemah. Kukatakan demikian juga lah pengikut para rasul. Dan aku bertanya kepadamu, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kamu menyebutkan bahkan mereka bertambah. Demikian juga lah perkara iman akan terus bertambah sehingga dia menjadi sempurna. Aku pernah bertanya kepadamu, apakah ada di antara pengikutnya yang murtad kembali keluar daripada agamanya karena benci kepada agamanya? Kamu jawab tidak pernah ada. Demikian juga iman, ketika telah masuk ke dalam batin, ke dalam dada, telah memasuki hati, maka tidak akan mungkin dia dapat keluar daripadanya. Aku juga bertanya kepadamu, apakah dia pernah berkhianat? Kau katakan tidak. Demikian juga lah para rasul, mereka tidak pernah berkhianat. Kutanyakan kepadamu, apa yang dijadikan sebagai seruannya, apa misinya, apa seruannya, apa yang diperintahkan? Engkau menyebutkan, dia memerintahkan kalian agar menyembah Allah semata, jangan menyekutukannya dengan apapun jua, melarang kalian untuk mengibadati berhala-berhala, menyuruh kalian sholat, berkata-kata jujur, menyuruh kalian untuk menjaga kesucian diri. Andai kata semua yang kau beritakan itu benar adanya, ini dia syahidnya. Fa in kana ma taqulu haqqan fa sayamliku mawdi'a qadami hatain. Kalau semua yang kau sebutkan itu benar adanya, maka pasti dia akan menguasai apa-apa yang di bawah tapak kakiku ini. Subhanallah. Kata siapa ini? Heraklius. Karena perkataan inilah yang masuk dalam hati Abu Sufyan dan akhirnya dia beriman. Ya, habis akhirnya Abu Sufyan Fathu Makkah dia beriman. Berkata Raja Romawi, jika semua yang kau katakan benar, pasti dia akan menguasai apa-apa yang di bawah kakiku ini sekarang. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij, dan aku telah menyangka pasti dia akan keluar. Walam akun adzunnuhu annahu minkum, tapi aku tidak pernah merasa, tidak pernah menyangka bahwasanya dia itu keluar daripada kalian, daripada bangsa Arab. Kata Heraklius, aku yakin dia pasti keluar, tapi enggak pernah aku merasa dia itu keluar daripada bangsa kalian, suku kalian. Subhanallah. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajashamtu liqa'ahu. Kalaulah aku tahu aku bisa selamat ya mencapainya, akan kukejar dia, aku berupaya menjumpainya. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamaihi. Kalau aku ada di hadapannya, akan kucuci kedua tapak kakinya. Subhanallah. Kemudian dia panggil ketika itu pengawalnya untuk membawa surat yang ditulis Rasulullah SAW. Kemudian dia baca. Tatkala selesai dia bacakan surat tersebut, ya, dia serukan kepada para pembesar-pembesar istana, para pendeta-pendeta di sana, agar menerima agama ini, maka hingar-bingarlah terjadi. Mereka hirup-pikuk, mereka angkat suara, kacau balau perkaranya. Berkata Abu Sufyan, maka kami pun diperintahkan untuk keluar. Subhanallah. Heraklius mau beriman, dia ajak pembesar-pembesar istana, dia ajak para pendeta, maka mereka pun ribut semua menentangnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Dan sebagai riwayat dikatakan, ya, ketika semua mereka ribut menentangnya, berkata ketika itu Heraklius, aku hanya sekedar menguji kalian, setiap kalian kepada agama ini. Subhanallah. Gara-gara kekuasaan. Kalau anda kata bukan karena kekuasaan, dia akan ikut kepada Islam. Dia takut hilang kekuasaannya ketika mengikuti Islam. Fakultu li ashabihi hina akhrajna laqad ammara amru ibnu abi kabashah innahu la yakhafu maliku bin al-asbar. Aku katakan ketika kami dikeluarkan, sesungguhnya sekarang keturunan ibnu abi kabashah, yakni keturunan nenek moyang Rasulullah SAW, yakni maksudnya sesungguhnya sekarang perkara Muhammad, perkara Muhammad, agama Muhammad benar-benar telah tersebar sampai-sampai raja Bani Asfar, raja Romawi pun telah takut kepadanya. Subhanallah. Begitu kagumnya Abu Sufyan mendengar jawaban raja Romawi, sehingga dia berkata, apa katanya tadi? Sesungguhnya perkara Muhammad telah tersebar sampai-sampai orang-orang, yakni raja Romawi pun telah menakutinya, memperhitungkannya. Berkata Abu Sufyan, "Fama ziltu muqinan bi amri Rasulillah." Maka sejak itu aku merasa yakin sekali dengan urusan Rasulullah, annahu sayazhar, pasti dia akan menang. Hatta adkhalallahu alaihi al-Islam, sampai Allah masukkan dalam hatiku itu Islam. Subhanallah. Akhirnya masuk Islam Abu Sufyan. Tahu dia pasti Rasulullah akan menang. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini antum akan dapat di dalam Sahih Bukhari kisahnya. Maka ketika Dihyal Qayyim membawa surat ini kepada Raja Romawi Heraklius, surat Rasulullah SAW, Raja Romawi ya memerintahkan agar Dihya al-Kalbi membawa berbagai macam bentuk bingkisan dan hadiah-hadiah kepada Rasulullah SAW. Diperintahkannya untuk dibuatkan hadiah-hadiah, bingkisan-bingkisan agar dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka terkala Dihya berangkat keluar, dibawa bingkisan-bingkisan tersebut, hadiah tersebut, pakaian-pakaian dan seterusnya, ya, bertemulah Dihya al-Kalbi dengan suku Judam. Maka mereka merampas semua hadiah-hadiah tersebut. Tidak satu pun disisakan. Datanglah Dihya kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah masuk ke rumahnya. Dan dia beritakan bahwasanya semua hadiah dirampas oleh suku Judam. Maka Rasulullah SAW mengutus Zaid bin Haritha ke tempat mereka, di belakang Wadil Qura, dengan membawa 500 personil pasukan. Akhirnya Zaid berhasil mengecoh mereka, dan Zaid berhasil membunuh pasukan-pasukan mereka, menyerang, menghabisi pasukan-pasukan mereka. Bahkan Zaid berhasil menggiring unta-unta mereka, ternak mereka dan wanita-wanita mereka. Kemudian Zaid bin Harithah berhasil mengumpulkan sebanyak 1000 ekor unta. Subhanallah. 5000 ekor kambing. Kemudian berhasil menawan 100 orang wanita dan anak-anak. Subhanallah. Ini balasan bagi orang-orang Judzam. Kemudian ketika terjadilah, yakni tawar-menawar antara orang-orang Juzam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang daripada suku Juzam bernama Zaid bin Rifa' al-Juzami. Dia adalah salah seorang daripada pemimpin suku ini. Dan dia telah masuk Islam dengan kaumnya semua. Maka dia minta agar kaumnya yang ditawan dibebaskan, kaumnya yang diambil harta mereka dipulangkan. Maka Rasulullah perintahkan untuk dikembalikan semua harta mereka, daripada unta-unta, bahkan juga tawanan-tawanan semua dikeluarkan. Inilah dia kisah tentang surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada raja siapa tadi? Heraklius, Raja Romawi. Tayyib. Ada yang berikutnya, ikhwan rahimahullahi wa jama'in, surat yang dilayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain. Penguasa Bahrain. Sekarang masih namanya Bahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepada Mundhir bin Sawi, penguasa Al-Bahrain, sebuah surat yang dalamnya seruan kepada Islam. Surat ini dibawa oleh Al-Ala ibn al-Hadrami, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Al-Mundhir bin Sawi, penguasa Bahrain, membaca surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tulis jawaban terhadap surat tersebut. Dia katakan, "Amma ba'du ya Rasulullah, fa inni qara'tu kitabaka 'ala ahli al-Bahrain." Adapun setelahnya, wahai Rasulullah, aku telah bacakan suratmu itu kepada seluruh penduduk Bahrain. Faminhum man ahabba al-Islam wa ajabah wa dakhala fihi wa minhum man kariha. Di antara mereka ada yang kagum dengan Islam dan mereka segera masuk ke dalamnya, dan di antara mereka ada pula yang membencinya. Wa bi ardi majus wa yahud. Fa ahdith ilayya fi dhalika amra. Tapi di negeriku ini bercokol orang-orang Yahudi sebagian dan orang-orang Majusi, maka tulislah kepadaku apa yang harus perbuat terhadap mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan Raja Bahrain telah memeluk Islam, beriman kepada Rasulullah. Sawi bin Hakim, dia katakan, perintahkanlah apa yang kau inginkan ya Rasulullah, apa yang kau perbuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis kepadanya surat jawaban, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Min Muhammadin Rasulillah ilal Mundhir bin Sawi. Dari Muhammad Rasulullah kepada Mundhir bin Sawi, salamun alaik. Diucapkan selamat atas semua. Kenapa diucapkan salamun alaika? Sebelumnya salamun ala man ittaba'al huda. Kenapa? Karena sudah masuk Islam. Semoga keselamatan daripada Allah kepadamu. Fa inni ahmadu ilaika Allah. Sesungguhnya aku memuji kepadamu Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi kepada Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah rasulnya. Amma ba'du. Adapun setelahnya, fa inni udzakkirukallahu azza wa jalla. Aku ingatkan engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu man yansah fa innama yansah li nafsih. Barang siapa yang dia jujur, sesungguhnya jujur itu kembali manfaatnya untuk dirinya. Wa innahu man yuti' rusuli wa yattabi amrahum faqad ata'ani. Sesungguhnya barang siapa yang mematuhi para utusanku, ya, maka berarti mereka telah mematuhiku. Wa man nasaha lahum faqad nasaha li. Barang siapa yang jujur fair kepada mereka, kepada para utusanku, berarti dia telah fair kepadaku. Wa inna rusuli qad asnau 'alaika khairan. Sesungguhnya utusanku telah menyebutkan kebaikan kepadamu. Kebaikan tentang, telah menyebutkan tentangmu segala macam kebaikan. Wa inni qad syafa'tuka fi qaumika. Maka aku telah berikan syafaat bagimu terhadap kaummu. Fatruk lil muslimina ma aslamu 'alaik. Biarkan orang-orang Islam yang masuk Islam. Wa afauta 'an ahli dhurub. Faqbal minhum. Dan ampunilah orang-orang yang berbuat dosa. Terimalah taubat mereka. Wa innaka mahma tasluhu wa innaka mahma tasluhu falam na'zilaka an 'amalika. Waman aqama ala yahudiyatin aw jaziyatin fa alaihi aljizya. Sesungguhnya selama engkau layak untuk memegang tampuk kekuasaan, engkau tetap akan menjadi penguasa di sana. Barang siapa yang tetap enggan masuk Islam, tetap di atas agama Yahudinya ataupun Majusinya, maka mintalah daripada mereka jizyah upeti. Sebagai kompensasi mereka dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Subhanallah, inilah surat Rasulullah kepada Raja Bahrain. Jadi Raja Bahrain itu telah lama Islamnya, negeri Bahrain itu telah ada penguasanya sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surat berikutnya, surat yang beliau layangkan kepada Hawzah bin Ali, penguasa negeri Yamamah. Subhanallah. Dari Yamamah ini akan keluar nabi palsu yang bernama siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Sebelumnya Yamamah ini dikuasai oleh seorang raja mereka yang bernama Hawzah bin Ali. Apa isi surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menuliskan isi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hawzah ibn Ali, salamun ala man ittaba'al huda. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hawzah, Hawzah bin Ali, semoga keselamatan akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa'alam anna dini sayadharu ila muntahal khafi wal habil. Ketahuilah wahai raja, agamaku ini akan menang dan dia akan mencapai tempat manapun juga yang dapat dicapai oleh unta ataupun kuda. Subhanallah. Ketika itu yang paling canggih kendaraannya apa? Unta dan kuda. Kemanapun sampai kuda mencapainya, unta mencapainya, maka agamaku akan sampai ke sana dan akan menang di sana. Fa aslim taslam. Karena itu lebih baik engkau masuk Islam, kau akan selamat. Waj'al laka ma tahta yadayka. Kalau engkau memeluk Islam, maka kerajaan yang kau miliki akan tetap di bawah kekuasaanmu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu bukan haus kekuasaan. Rasulullah bukan ingin menguasai kekuasaan raja-raja, tidak. Pokoknya ganti akidahnya, ganti hukumnya, ikuti hukum Allah SWT, engkau tetap jadi penguasa. Jadi enggak ada dalam Islam itu misi adalah untuk merebut kekuasaan, enggak ada. Tapi menyebarkan apa? Aqidah. Subhanallah. Adalah misi para nabi sebelum Rasulullah. Misi Ibrahim. Apakah Ibrahim diperintahkan Allah gulingkan Namrud, ambil kekuasaannya? Enggak ada. Misi siapa lagi? Nabi Musa. Apakah Allah perintahkan Musa dengan Bani Israel gulingkan Fir'aun, ambil kekuasaannya? Enggak ada. Mereka bukan itu misinya. Berapa banyak ikhwan rahimakumullah orang salah persepsi dan tidak menganggap kekuasaan itulah segala-galanya yang harus dicapai dengan apapun caranya. Subhanallah. Sehingga mereka menganggap tujuan dakwah adalah menjadi penguasa kaum muslimin, memiliki khilafah dalam Islam. Bukan itu tujuan, itu hanyalah merupakan sarana. Ketika seorang memancangkan tujuan dalam dakwahnya adalah kekuasaan, apapun caranya, apakah parlementer dia ikutin, apakah khilafah namanya, apapun juga, kalau itu tujuan dalam dakwah, maka dia telah menyelisihi dakwah para nabi dan rasul. Subhanallah. Dan tidak akan pernah mereka berhasil membuahkan kemaslahatan. Yang ada kerusakan yang akan timbul. Siapa yang mau kuasa diambil? Enggak ada yang mau. Dia akan pertahankan, para raja akan mempertahankan sampai titik darah terakhir kerajaannya, kuasanya. Enggak ada yang mau. Dia akan kerahkan semua daya upayanya. Makanya bukan itu tujuan Islam. Tapi sebarkan dakwah kepada penguasa kaum muslimin agar mereka terima dakwah ini. Kalau mereka terima, sebarkan dakwah kepada para penguasa-penguasa kufar. Kalau mereka terima, alhamdulillah akan tersebar Islam. Jangan diutaati kekuasaannya, biarkan dia berkuasa. Yang penting ikuti aturan-aturan mainnya dalam berkuasa. Ikuti aturan-aturan Islam. Subhanallah. Jadi enggak perlu takut raja-raja, enggak perlu takut. Kenapa? Karena tetap mereka yang menjadi penguasa. Subhanallah. Jadi banyak orang yang enggak baca sirah salah paham. sehingga mereka memaksakan diri, harus kita menguasai, kita harus memiliki sekian kursi di parlemen, kita harus menang, kita harus kita bentuk masyarakat, kita kumpulkan masyarakat, kita buat khilafah. Nonsens semuanya itu. Dakwakan tauhid dimanapun anda berada, serukan islah, memperbaikan tauhid dimanapun anda berada, agar terdengar dakwah ini semua lapisan masyarakat, dari rakyatnya, politisinya, pejabat, pemerintah, aparat, semuanya mendengar dakwah ini, ya, dan dakwah yang lurus dan sesuai dengan fitrah. Subhanallah, dakwah ahlu sunnah enggak pernah ajarkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, enggak. Yang ada patuh kepada pemimpin kaum muslimin, senantiasa loyal kepada mereka dalam perkara-perkara ma'ruf, membantu mereka, mewujudkan kedamaian, mewujudkan kebaikan. Ini dakwah ahlu sunnah jemaah. Bukan dakwah menyeru untuk menggulingkan penguasa kaum muslimin, meruntuhkan kekuasaannya, apalagi mengkafirkannya. Bukan ini tujuan dakwah. Tapi islah, perbaikan. Dan Rasulullah memilih untuk membawa misi surat ini kepada Raja Hawzah, penguasa Yamamah, sahabat beliau yang bernama Sulaid bin Amr Al-Amiri. Tatkala Sulaid bin Amr Al-Amiri menemui Raja Hawzah bin Ali, dia bawakan surat Rasulullah ini yang distempel, yang dia itu disegel. Maka diterima surat ini, dia muliakan surat ini. Kemudian dia baca isi daripada surat tersebut. Tetapi dia ragu-ragu menerimanya, ragu-ragu antara menerima ataupun menolaknya. Maka dia tulislah ketika itu jawaban kepada surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Beliau menyebutkan dalam suratnya, Raja Hawzah bin Ali menyebutkan, "Ma ahsana ma tad'u ilaihi wa ajmalah." Alangkah baiknya yang kau serukan, alangkah indahnya agamamu itu. Wal Arabu tahabu makani, tapi bangsa Arab begitu segan terhadap kedudukanku. Tetapi bangsa Arab juga menjagani diriku, mengetahui bagaimana posisiku. Faj'al li ba'dhal amri attabi'uka. Maka berkata ketika itu Raja Hawzah, "Kau berikanlah sebagian daripada milikmu, urusanmu kepadaku, aku akan mengikutiku." Maksudnya, kau bagi-bagilah sebagian daripada kekuasaan yang telah kau kuasai, berikan kepadaku, aku akan mengikutimu. Subhanallah. Kemudian dia berikan berbagai macam bentuk hadiah kepada utusan Rasulullah Sulaid. Dia berikan pakaian-pakaian, ya. Kemudian dia katakan, bawakan ini kepada nabimu, beritahukan kepadanya. Maka diberitahukanlah oleh Sulaid apa yang diminta raja tersebut. Ketika Nabi membaca suratnya, berkata Rasulullah, "Law sa'alani qit'atan minal ardi ma fa'atu." Kalaulah diminta sepotong tanah, sejengkal tanah pun dia minta kepadaku, tidak akan kuberikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca surat tersebut, datanglah Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya Hawzah bin Ali tadi telah wafat. Maka bersabda Rasulullah SAW, "Ama innal imamata sayakhruju biha kadzabun yatanabba yuqtal ba'di." Kata Rasulullah, sesungguhnya dari negeri tersebut, negeri imamah, akan keluar seorang yang mengaku menjadi nabi, dan dia akan dihabisi, akan dibunuh setelah aku kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanya ketika itu para sahabat yang mendengar, "Ya Rasulullah, siapa gerangan yang engkau perhitungkan? Siapa gerangan yang Rasulullah akan memeranginya, membunuhnya?" Berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, "Anta wa ashabuka." Kamulah dan para sahabat-sahabatmu. Fakana kadzalik. Dan ternyata benar yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah wafat. Ketika itu Abu Bakar menjadi khalifah, diperintahkan untuk memerangi negeri Yamamah. Peperangan yang sangat kuat sekali, memerangi orang-orang Yamamah. Begitu fanatiknya mereka kepada nabi palsu ini. Sehingga panglima perangnya ketika ditanya oleh salah seorang pengikutnya, "Wahai fulan, Bagaimana pandangan terhadap perkara Musailamah? Apakah benar dia seorang nabi? Berkata panglima perangnya, aku tahu Musailamah itu pendusta. Tapi demi Allah, pendusta daripada Bani Salama, dari negeri Yamamah, pendusta daripada negeri Yamamah, dia adalah merupakan suku kita lebih utama daripada orang yang benar daripada Quraisy. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Fanatik terkadang menutup mata seorang untuk mengikuti kebenaran. Sampai-sampai dia tiga mengatakan pendusta daripada Bani Hanifah dari Yamamah lebih utama dibandingkan seorang yang jujur daripada Quraisy. Subhanallah. Kemudian Rasulullah juga melayangkan surat kepada Al-Harith bin Abi Syamr Al-Ghassani, penguasa Damaskus. Subhanallah. Jauh ya. Ternyata Rasulullah surati para raja-raja. Dia kirimkan surat kepada Raja Damaskus ketika itu bernama Harith bin Abi Syamr dan Al-Ghassani. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ilal Harith bin Abi Syamr. Salamun aliman ittaba'al huda. Dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Harith bin Abi Syamr, semoga keselamatan kepada siapapun mengikuti petunjuk. Wa amana bihi wa saddaq, yang beriman dengannya dan membenarkannya. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdahu, dan sesungguhnya aku menyuruhmu agar engkau beriman kepada Allah semata. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Yabqa laka mulkuka, akan tetap kerajaanmu pada tanganmu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita, nabi itu dakwanya bukan tendensi politik, bukan kekuasaan, bukan haus kekuasaan. Beriman saja kau kepada Allah, kerajaanmu tetap di tanganmu, kau pegang. Subhanallah. Rasulullah perintahkan membawa misi surat ini, Syuja' bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzaimah. Ketika sampai surat ini ke tangan raja ini, Raja Al-Harith bin Abi Syamr Al-Ghassani, dia berkata, man yanza'u mulki minni, siapa yang berani mengambil kuasaanku daripadaku? Ana sa'irun ilaihi, aku akan datang menantangnya. Dan dia tidak mau menerima Islam. Kemudian Rasulullah juga mengirim surat-surat lainnya kepada Raja Oman. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini kesempatan akan datang. Setelah itu kita akan bicara tentang kegiatan setelah pengiriman surat-surat ini kepada para raja-raja, bagaimana kegiatan strategi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan ya sekutu-sekutu lainnya. Karena ada tiga besar musuh Islam, yang paling besar Quraisy, ini telah melemah, tinggal Ghatafan dengan suku-suku di bawahnya dan Yahudi. Maka Rasulullah setelah selesai perkaranya dengan Quraisy, membuat perhitungan dengan orang-orang Yahudi. Karena mereka lah tokoh yang senantiasa membuat makar, yang kelak akan membuat terjadi peperangan yang disebut dengan nama peperangan Khaybar. Setelah itu hancur Yahudi, tinggallah di Ghatafan, dan seterusnya insyaAllah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa nabiyina Muhammadin, wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.